Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Al-Maqrizi yang mana hakikat dari Tauhid, atau bagaimana Tauhid yang sejati. Yang beliau katakan, lubabu Tauhid, hakikat dari Tauhid atau Tauhid yang sejati adalah ayyarul umura kullaha lillahi ta'ala. Pertama, seseorang memandang segala sesuatu itu dari Allah. Dia meyakini segala sesuatu hakikatnya dari Allah. Thumma yaqta'ul iltifat anil wasa'id. Dan dia memutuskan pandangan dari sarana-sarana yang batil. Hanya tidak melakukan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk meminta kepada Allah dengan sarana yang batil. Tidak melakukan kebid'ahan, tidak melakukan kesyirikan. Wa ya'budahu subhanahu ibadatan yufridu biha wa la yu'badu ghairuhu. Dan yang ketiga, menyembah Allah semata dan tidak menyembah yang lain. Ini tiga inti Tauhid kata Al-Maqrizi. Pertama adalah memandang segala perkara hakikatnya dari Allah. Yang kedua, sama sekali tidak melihat, tidak melakukan, tidak mengerjakan wasilah-wasilah yang batil. Yang ketiga, menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lain. Nah, kemudian Al-Maqrizi mengatakan wa yakhruju an hadha tauhid. Dan ada perkara yang membuat seseorang tidak mencapai hakikat Tauhid ini, yang bisa merusak hakikat Tauhid seseorang, bisa merusak Tauhid seseorang. Apa itu? Yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa kullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budahu. Dan semua orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Dia menyembah hawa nafsunya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Wa idza ta'amalta 'arafta anna 'abida sanami lam ya'budhu. Kalau Anda paham ini, maka Anda akan memahami bahwasanya para penyembah berhala sejatinya bukan menyembah berhalanya. Inna ma 'abada hawahu. Namun yang dia sembah adalah hawa nafsunya. Karena berhala, patung berhala itu enggak pernah nyuruh-nyuruh, ayo sembah saya, enggak pernah. Gak pernah dia ngomong, lawang patung ya, gak bisa ngomong. Gak pernah dia menunjukkan bahwasanya dia adalah sesuatu entitas yang punya kesaktian atau punya keajaiban, gak pernah. Patung diem aja. Maka pada hakikatnya yang disembah itu bukan patungnya, tapi yang disembah adalah pemikiran mereka, pemikiran si penyembah berhala ini, orang-orang musyrikin ini, bahwasanya patung ini punya manfaat. Yang disembah itu sebetulnya pemikiran itu, bukan patungnya. Nah, pemikiran ini, inilah yang termasuk hawa, hawa nafsu. Wa huwa mailu nafsihi ila dini abaihi. Yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini adalah kecenderungan mereka untuk terus mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya, jadi orang-orang penyembah berhala zaman dahulu, kenapa kok mereka menyembah berhala? Ya karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, menjadi adat istiadat dari kakek moyang mereka. Dan mereka memilih untuk terus mengikuti itu walaupun tahu itu keliru. walaupun itu bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga termasuk hawa nafsu. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan, fa kullu man ittaba'a hawahu fi ma yukhalifu amrallahi faqad abada hawahu. Dan semua orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, maka sejatinya dia telah menyembah atau sedang menyembah hawa nafsunya. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, Allah Ta'ala katakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau bisa menjadi penolong bagi mereka? Jawabannya tentu tidak bisa. Surah Al-Furqan ayat 43. Dalam surat Al-Jathiyah juga, afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, sehingga mereka menyesatkan, sehingga Allah Ta'ala takdirkan kepada mereka kesesatan padahal mereka punya ilmu. Nah, ini dia orang-orang yang berhala kan tahu ini berhala, enggak bisa ngapa-ngapain. Berhala enggak bisa nolong mereka, enggak bisa memberikan mereka rezeki. Mereka diem aja, patung. Mereka tahu itu. Mereka ala ilmin tahu itu. Tapi kenapa kok disembah ya? Karena tadi ngikuti nenek moyang, ngikuti orang banyak, ngikuti adat istiadat. Maka adallahu Allahu ala ilmin, Allah jadikan mereka sesat karena mereka melakukan kesyirikan padahal mereka tahu itu salah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah akan tutup pendengarannya sehingga dikasih nasihat, dikasih tausiah, dikasih bantahan, mereka enggak mau nurut, mereka enggak mau terima. Disampaikan ini keliru, jenengan nyembah patung, nyembah berhala-berhala ini keliru. Dikasih nasihat yang baik, dikasih argumen-argumen, mereka enggak mau dengar. Wa khatama ala sam'ihi, Allah tutup pendengaran mereka. Wa qalbihi, dan Allah tutup hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, dan Allah jadikan di depan kedua matanya, di depan pandangannya ada penutup. Faman yahdihi min ba'dillahi, maka siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu yang ditutup pendengarannya, ditutup hatinya, ditutup matanya? Siapa yang bisa ngasih hidayah kepada orang-orang seperti itu? Afala tadzakkarun, tidakkah kalian merenungkan ya, fenomena mereka tersebut? Surat Al-Jathiyah 23. Maka dua ayat ini menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Dan sudah kita sebutkan pada pelajaran yang lalu, yang dimaksud dengan al-hawa, yang sering diterjemahkan menjadi hawa nafsu, adalah kullu ma khalafal Qur'ana wa sunnah. Hawa adalah semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang bertentangan dengan dalil itulah hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan nafsu syahwat, ya, bukan apa namanya nafsu seksual, bukan. Ya, hawa nafsu itu adalah semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika seseorang lebih memilih untuk mengikuti praktek orang banyak, praktek kebanyakan masyarakat, tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu hawa nafsu. Ketika seseorang lebih mengikuti tradisi nenek moyang yang keliru, budaya yang keliru, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti As-Sunnah, maka itu hawa nafsu. Ketika seseorang lebih mengikuti apa kata dirinya, apa opini dia, pendapat dia, gak mau mengikuti Al-Quran, gak mau mengikuti As-Sunnah, itu juga hawa nafsu. Ketika seseorang lebih mengikuti apa kata ustadznya, yang mana kata ustadznya ini bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu juga hawa nafsu. Semua, semua bentuk yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu hawa nafsu. Wa fil hadithi, Dzakarahu An-Nawawi fil Arba'in. Dan di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un. Ya. Jadi namanya kitab Al-Arba'un, boleh juga disebut Al-Arba'in. Karena yang nulis adalah An-Nawawi, maka kita sebut Arba'in Nawawi atau Arba'un Nawawi. Sedangkan kitab Arba'un itu banyak, ya, tidak hanya karya Al-Imam Nawawi. Ya, ada Arba'unnya Ibnu Rajab, ya. Ada puluhan kitab namanya Arba'un. Tapi yang terkenal memang Arba'un atau Arba'in An-Nawawi. Dan kitab Arba'un, walaupun judulnya Arba'un, ya, 40, tapi hadisnya 42. Ya. Karena Arba'un di sini hanya kisaran, ya. Kira-kira 40-an gitu. Tidak harus pas 40. Kemudian hadisnya, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam kitab Arba'in, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti ajaran yang aku bawa. Atau dengan kata lain, tidak beriman seseorang sampai dia jadikan hawa nafsunya ditundukkan, dikalahkan demi untuk mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dianggap ini sebagai hadis yang dhaif. Namun disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya An-Nawawi, demikian juga Adz-Dzahabi, demikian juga Syekh Ahmad Syakir. Jadi ada khilaf tentang status hadis ini. Setelah saya telusuri sanad-sanadnya dan saya kumpulkan sanad-sanadnya, wallahu a'lam, yang rajih hadis ini dhaif, hadisnya lemah. Namun walaupun hadisnya lemah, maknanya betul, maknanya benar, bahwasanya tidak beriman seseorang sampai dia tundukkan hawa nafsunya demi untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tundukkan semua yang selain dalil, pendapat orang banyak ditundukkan, dikalahkan. Tradisi nenek moyang dikalahkan. Apa kata ustaz yang salah dikalahkan. Apa kata opininya, pendapatnya pribadi dikalahkan demi untuk mengikuti Rasulullah. Itu kalau ingin menjadi orang beriman. Hadis ini walaupun dhaif tapi maknanya benar. Kenapa kok maknanya benar? Karena sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak beriman atau tidak patut bagi orang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu amra, kalau Allah sudah tentukan suatu perkara hukumnya, kalau Allah dan Rasulnya sudah tentukan suatu perkara hukumnya, ayyakuna lahumul khiyarah, kok bisa-bisanya dia punya pilihan yang lain, punya pendapat yang lain. Min amrihim, dari diri mereka sendiri. Kata Allah, enggak layak seorang mukmin, seorang mukminah, kalau Allah sudah katakan ini hukumnya A atau B, Rasul katakan ini hukumnya A atau B, kok dia punya pilihan yang C, punya pilihan yang D, yang lain. Kata Allah, tidak layak. Tidak layak artinya tidak layak dikatakan sebagai seorang mukmin. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang-orang yang beriman yang sejati, kalau mereka diajak untuk berhukum dengan Allah dan Rasulnya. Berhukum dengan Allah artinya berhukum dengan Al-Quran. Berhukum dengan Rasulnya artinya berhukum dengan sunnah Nabi. Kalau mereka diajak untuk berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, perkataan orang yang beriman yang sejati, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kami mendengar artinya kalau dinasihati, disampaikan dalil, terima. Pengajian didatangi, dan namanya mendengar. Orang yang tidak mendengar berarti disampaikan nasihat enggak mau terima, disampaikan dalil enggak mau terima, kajian tidak didatangi, buku agama enggak dibaca. Ya, maka orang yang tidak mendengar pasti enggak atokna. Kalau dia sudah sami'na saja enggak, sami'nanya enggak dilakukan, pasti atoknya, atoknanya enggak akan dilakukan. Ya gimana bisa atokna, sami'na aja enggak? Nah, kalau sudah sami'na, maka seharusnya setelah itu atokna. Kalau sudah tahu, sudah disampaikan, terima, amalkan, yakini, taati. Ya. Ini perkataan orang-orang yang beriman yang sejati, dan kata Allah, ulaika wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Demikian juga perkataan para sahabat. Para sahabat digambarkan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafian. Dahulu Rasulullah pernah melarang kami suatu perkara yang menurut kami manfaat. Kana lana nafian, menurut kami para sahabat, ini suatu perkara manfaat. Yang perkaranya apa? Enggak tahu ya. Yang penting menurut mereka manfaat. Tapi sama Rasulullah dilarang, enggak boleh. Maka bagaimana sikap para sahabat? Mereka mengatakan wa tawahiyatullahi wa rasulihi anfa'ulana. Maka kami meyakini taat kepada Allah dan Rasulnya itu pasti lebih manfaat bagi kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka para sahabat tidak mengedepankan hawa nafsu, tidak mengedepankan opini mereka. Menurut opini mereka ini manfaat, bagus lah, kok dilarang? Maka Allah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kok ini bagus kok dilarang? Kan baik, kan bagus. Nah, enggak, mereka enggak protes demikian. Mereka mengatakan taat kepada Allah dan Rasulnya lebih manfaat, pasti lebih manfaat. Ya, maka ini mendukung makna hadis tadi bahwasanya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti ajaran yang aku bawa. Falladhi ya'khudhu minasy-syar'i ma yuwafiqu hawahu wa raghbatahu wa yatruku ma yukhalifu hawahu wa raghbatahu qad ittakhadha ilahahu hawahu wal yadhu billah. Maka orang-orang yang hanya mau praktekan, mau ngamalkan dari ajaran Islam ini yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan seleranya, kalau cocok diamalkan, wa yatruku ma yukhalifu hawahu, dan tidak mau ngamalkan, dia akan meninggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang enggak cocok dengan seleranya. Maka sejatinya orang ini yang dia jadikan patokan hukum itu bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, tapi hawa nafsunya. Benar salah itu patokannya apa kata dia. Baik buruk itu patokannya apa kata seleranya, apa kata hawa nafsunya. Sehingga orang yang seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan, qad ittakhadha ilahahu hawahu. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Waliyadzu billah. Ya, misalnya ketika Islam mengajarkan cuci tangan sebelum makan. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi sebelum cuci tangan, Nabi sebelum makan cuci tangan. Dianjurkan cuci tangan sebelum makan. Oh, kalau cuci tangan sebelum makan nggak apa-apa. Kita praktekan. Atau dianjurkan misalnya cuci tangan setelah bangun tidur. Ya, Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilu yadahu thalathan. Ketika seseorang bangun tidur, maka jangan celupkan tangannya ke bejana sampai dia cuci tangannya 3 kali. Ini anjuran cuci tangan ketika bangun tidur. Anjuran cuci tangan setelah bangun tidur, okay, enggak masalah. Anjuran berbuat baik sama tetangga, okay, enggak masalah. Anjuran berbakti kepada orang tua, okay, terima. Anjuran atau larangan makan riba, wah, susah ini, enggak bisa. Nah, kalau ini enggak bisa, ini tetap harus dilakukan, makan riba. Kalau enggak makan riba, enggak makan nanti. Katanya begitu. Kemudian larangan berdua-duaan dengan wanita non mahram. Wah, susah ini. Nanti saya enggak bisa leluasa kalau kerja di kantor. Wah, nanti saya enggak bisa leluasa kalau bisnis. Wah, enggak bisa, ini enggak bisa saya terima. Pilih-pilih, seolah-olah ajaran Islam itu kayak lagi datang ke kondangan makanya prasmanan. Nah, kalau rendang, wah, rendang itu nanti bisa nyangkut di gigi. Wah, saya enggak pilih rendang. Kalau ayam bakar, ayam bakar. Mie goreng, enak-enak. Nanti soto babat, nanti kolesterol. Kayak prasmanan, ada yang bisa dipilih, ada yang enggak bisa. Maka Islam bukan prasmanan, yang enggak bisa dipilih-pilih. Ya, harusnya udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, semua ajaran Islam pasti baik. Semua yang dilarang dalam Islam pasti buruk buat kita. Semuanya, ya jangan pilih-pilih. Nah, orang yang pilih-pilih tadi, yang cocok dengan hawa nafsu diambil, yang enggak cocok ditinggalkan, ini dia telah menyembah hawa nafsunya. Ya, maka mulai dari sekarang kita belajar, ya. Bagaimana caranya kalau ada suatu ajaran Islam yang baru kita ketahui dan itu sahih dalilnya dan sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama al-sunnah, pemahaman salafus saleh, dan kita merasa belum srek dengan ajaran ini, maka gimana caranya kita kalahkan perasaan kita itu? Latihan dari sekarang, ya. Ketika kita tahu ini ajaran benar, dalilnya sahih, pemahamannya betul, tapi saya masih belum srek dengan ajaran ini, gimana caranya kita kalahkan perasaan kita, kita kalahkan opini kita? Itu harus dilakukan, itu harus diusahakan. Jangan kita malah berusaha untuk mengcancel atau mengotak-atik ajarannya, cari-cari pendapat yang membolehkan. Misalnya kata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, man tatabba'a rukhasal ulama jama'a fihi kulla syarrin. Siapa yang suka cari-cari pendapat yang mubah atau pendapat yang mudah dari para ulama, maka dia akan mengumpulkan semua keburukan. Ada sebagian orang ketika dia disampaikan ajaran dalam Islam, dalilnya sahih, pemahamannya betul, tapi dia masih belum bisa terima, ya, karena sudah kadung menggandrungi gitu, ya, sudah kadung senang. Maka dia akan cari-cari, wah, ada enggak ulama yang membolehkan misalnya? Ada enggak ulama yang membolehkan? Cari-cari. Oh, ternyata ada, ya. Nanti ada ajaran yang lain yang dalilnya sahih enggak bisa terima lagi, cari lagi yang membolehkan. Nah, maka sikap seperti ini kata Sulaim At-Taimi akan mengumpulkan segala keburukan. Dan setiap kekeliruan itu pasti ada pemiliknya. Tes. Tes. Ada yang putus? Iya. Kronnya. Itu. Tes satu. Oke. Tes. 1, 2. Sampun. Oke. Sudah. Sampun. Oke. Bismillah. Ya, semua pemahaman menyimpang, ya, kalau dicari-cari ada saja ulamanya. Ada pepatah Arab mengatakan kullu saqitin lahu laqit. Setiap barang yang jatuh pasti ada yang nemukan. Setiap pemahaman menyimpang, kalau dicari-cari ada enggak ulamanya? Ya, ada saja. Ya, sampai kemarin yang pernah viral di Jogja ini ada dosen di kampus berbasis agama Islam yang membolehkan zina. Yang penting sama-sama suka. Nah, ada orangnya itu. Ya. Sampai zina aja dia membolehkan. Ya. Ya, kalau ada orang nyari-nyari, ada enggak orang membolehkan zina? Ya, nanti ketemu tuh orang itu. Ya. Dan ada lagi panutannya di Mesir. Ya, jadi kalau dicari-cari semua bentuk penyimpangan, dicari ulamanya ya ada saja, tapi kan bukan begitu cara kita beragama. Ya. Bukan kita punya pendapat kemudian kita cari ulamanya atau kita cari-cari dalilnya, bukan seperti itu. Tapi kita belajar dari Al-Qur'an As-Sunnah dengan pemahaman ulama baru kita punya pendapat. Jangan punya pendapat dulu baru dicarikan dalil. Jangan punya pendapat dulu dicarikan ulamanya, bukan. Tapi kita belajar dari Al-Qur'an As-Sunnah dengan niat yang ikhlas mencari kebenaran. Nah, kita baca penjelasan para ulama Ahlussunnah, kemudian baru kita punya pendapat, ya, baru punya pendirian. Jangan punya pendirian dulu baru dicarikan dalilnya, itu keliru. Nah, jadi Islam itu bukan prasmanan, ya. Semua dari Islam, kalau itu sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita terima. Andaikan kita masih belum bisa menerimanya, belum serak, maka kita latih diri kita, kita pasrah diri kita untuk menerimanya. Wahada yuhadithu khususan fi hadha zaman, atau hadha yahduthu khususan fi hadha zaman. Dan fenomena seperti ini terjadi terutama di zaman ini. Fahum ya'khuduna ma yuwafiqu ahwa'ahum wa yurdihim. Maka mereka hanya mengambil mereka hanya mengambil ajaran Islam yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja, dan hanya apa-apa yang mereka ridhai. Wa may khalifu ahwa'ahum wa raghabatihim yanqudunahu wa yatrukun. Sedangkan apa-apa yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, maka mereka batalkan dan mereka tinggalkan. Kemudian fa'ibadul asnami ya'maluna annaha ya'lamuna annaha la takhluqu wa la tarzuqu. Contohnya para penyembah berhala. Mereka mengetahui bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan rezeki. Wala tuhyi wala tumit wala tudabbir minal amri syai'a. Berhala tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan tidak bisa mengelola alam semesta sedikit pun. Wa innama yakuluna, namun kenapa kok mereka masih menyembah berhala? Hadhihi, ya, mereka mengatakan, hadhihi wasa'itu bainana wa bainallah. Berhala-berhala ini adalah perantara, adalah wasa'it, sarana, perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang nyembah berhala di zaman dahulu itu bukan karena meyakini berhala yang ciptakan mereka. Enggak sebodoh itu, ya. Orang-orang zaman dahulu lebih pintar dari kita. Otaknya lebih cerdas. Ya, otaknya lebih cerdas. Di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu adalah masa keemasan sastra Arab, masa puncak-puncaknya sastra Arab, yang mana orang itu ngomong bahasa Arab tuh pasti fasih semuanya. Ya, orang kampung, orang kota itu ngomong Arabnya fasih, walaupun mereka nggak belajar di UIN, ya, nggak belajar di kampus, nggak belajar di mana-mana, ngomongnya fasih. Dan mereka pandai membuat syair, pandai membuat syair. Sampai-sampai setiap tahun ada perlombaan syair, yang menang itu akan ditempel di Ka'bah. Nah, syair-syair yang menang perlombaan yang ditempel di Ka'bah dikumpulkan dan disebut sebagai syair mu'allaqat. Syair mu'allaqat, syair-syair terbagus yang pernah menang, yang pernah ditempel di Ka'bah. Itu kayak sudah luar biasa sekali, ya. Karena Ka'bah itu bangunan yang mereka anggap suci, sehingga bisa ditempel di Ka'bah itu kayak berkah gitu. Nah, bikin syair itu enggak mudah. Ya, kalau jenengan baca syair-syair Arab zaman dahulu itu bagus sekali. Ya, kata-katanya tersusun dengan rapi, akhirannya sama. Kayak bikin pantun seperti itu. Dan mereka bikin seperti itu tanpa mikir. Jadi tanpa harus mikir dulu lama perlu ditulis, enggak, tapi langsung keluar dari otak mereka. Saking cerdasnya orang-orang zaman dahulu. Nah, sekarang kalau kita disuruh bikin syair, jangan syair bahasa Arab, syair bahasa Indonesia aja lah. Pasti mikir dulu. Ya. Buah salak, buah kedong-dong. Terus apa? Buah salak, buah kedong-dong. Datang ke majelis ilmu dong. Ini kan perlu mikir dulu gitu ya. Apalagi syair Arab. Ya, apalagi syair Arab. Ini menunjukkan orang zaman dahulu itu cerdas-cerdas. IQ-nya tinggi-tinggi dibanding dengan orang zaman sekarang. Ya. Dilihat dari makanannya juga mereka lebih bergizi daripada makanan zaman sekarang. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu enggak bodoh. Mereka enggak meyakini berhala itu yang ciptakan mereka, enggak. Mereka enggak meyakini berhala yang mereka sembah ini yang ngatur alam semesta, enggak. Namun mereka meyakini berhala ini adalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqadai haja liqadai hawaijina, untuk menunaikan hajat-hajat kami, kata mereka. Wa illa fa nahnu na'lamu annahum la yakhluquna wa la yarzuqun wa la yudabbirun. Namun kami tahu bahwasanya berhala-berhala ini tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, dan tidak bisa mengatur alam semesta. Ya, sebagaimana kata Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam beliau penyembah berhala. Sebagian sahabat Nabi sebelum masuk Islam menyembah berhala, sebagiannya ada yang tidak, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebelum masuk Islam enggak pernah nyembah berhala. Dan mereka bertahan, ya, walaupun masyarakatnya itu nyembah berhala semua, mereka membedani sendiri enggak masalah, bertahan. Umar sebelum masuk Islam nyembah berhala. Dan Umar pernah teringat dulu waktu masih nyembah berhala, kok saya lucu ya. Saya pernah nyembah berhala bentuknya atau bahannya dari roti. Kalau saya kenyang saya sembah, kalau saya lapar saya makan. Ya, kalau lapar berhalanya dimakan. Kalau enggak ada makanan yang lain dimakan berhalanya. Nah, jadi mereka tidak berkeyakinan berhala ini benar-benar zat yang bisa mengelola alam semesta. Buktinya kalau lapar dimakan. Wahadil asnam la ya'budunaha lidzatiha. Maka berhala-berhala ini tidak disembah oleh orang-orang musyrikin secara zatnya. Wa innama ya'budunaha ala annaha turmazu turammazu liman ya'budunahu minal malaikati au minal anbiya'i au minar rusuli. Namun mereka menyembah berhala-berhala tersebut sebagai simbol, ya, sebagai ramzun, simbol terhadap apa-apa yang mereka sembah sebenarnya, yaitu malaikat atau nabi atau yang lain. Ini berhala itu simbol saja, simbol dari apa yang mereka anggap sebagai sesembahan. Ya, seperti berhala Lata. Lata itu adalah simbol dari orang soleh. Zaman dahulu ada orang soleh namanya Lata, yang mana dia suka memberikan roti yang gratis, karena zaman dahulu orang Arab makannya roti. Roti gratis untuk jamaah haji, gratis, ya. Sehingga beliau dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang soleh. Kemudian meninggal, kemudian disembah, ya. Kemudian dibuatkan patung Lata. Ya, maka patung Lata ini disembah bukan karena patungnya, tapi sebagai simbol dari Lata yang dianggap sebagai orang soleh atau wali lah, bahasa zaman sekarang wali. Jadi mereka nyembah wali, atau mereka nyembah malaikat, atau nyembah nabi, atau nyembah jin. Ya, seperti Uzza, ya, Uzza itu pohon. Ya, Lata Uzza, Uzza itu pohon yang diyakini di dalamnya ada jinnya. Jadi yang disembah bukan pohonnya sebetulnya, ya, tapi yang disembah adalah jin yang ada di dalamnya. Fa yaj'aluna asnaman tumatsilu hadhil ma'budat wa turammazu ilaiha. Maka mereka menjadikan berhala-berhala sebagai permisalan dari apa-apa yang mereka sembah dan sebagai simbol dari apa-apa yang mereka sembah. Ya. Sedikit faedah tentang istilah asnam, ada istilah asnam, ada istilah wasan. Ya. Asnam itu jamak dari sonam, wasan jamaknya authan. Jadi asnam, authan, sonam, wasan. Kalau asnam itu sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin berupa patung atau berupa gambar, ya. Berupa gambar dua dimensi, gambar atau tiga dimensi patung. Kalau wasan itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin secara umum. Semua yang disembah oleh orang musyrikin, semua yang disembah selain Allah itu wasan. Ya, kalau ada orang nyembah kuburan, maka kuburan itu wasan atau authan, ya, jamaknya authan. Tapi dia bukan sonam. Kalau ada orang nyembah pohon keramat, maka pohon keramat itu wasan, bukan sonam. Tapi kalau sonam itu lebih khusus patung atau gambar dua dimensi, ya, karena zaman dahulu juga orang-orang musyrikin nyembah gambar dua dimensi, tidak hanya patung, ya. Makanya di dinding-dinding piramida, ya, itu kan ada gambar-gambar, ya. Di dinding Borobudur juga ada gambar-gambar, ya. Di dinding apa namanya, apa tuh, peninggalan orang zaman dahulu di Saudi, ya, pokoknya banyak, ya, gambar-gambar yang di dinding yang disembah. Jadi ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Makanya Nabi melarang, ya, untuk menggambar makhluk bernyawa. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu." Jangan engkau biarkan ada gambar timthal. Timthal ini mencakup gambar dua dimensi atau tiga dimensi. Jangan engkau biarkan ada gambar kecuali engkau hapus. Jangan dibiarkan. Karena itu menjadi sarana kesyirikan orang zaman dahulu. Sehingga kata para ulama, enggak boleh menggambar makhluk bernyawa atau memasang gambar makhluk bernyawa. Kama fa'ala qaum Nuhin, sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Fasawwaru suwaran turammazu ila as-salihin. Kaumnya Nabi Nuh membuat gambar-gambar atau patung-patung yang menjadi simbol orang-orang soleh mereka. Wa abaduhum min dunillahi, kemudian orang-orang soleh ini atau patung-patungnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bihujjati annahum yashfa'una lahum indallah, dengan alasan bahwasanya orang-orang soleh ini atau wali-wali ini akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Waddafi'u ila hadha wal hawa, dan motivasi yang membuat mereka melakukan seperti itu adalah hawa nafsu. Dalam hal ini adalah inovasi, ya. Hawa nafsu di sini kan macam-macam, hawa nafsu macam-macam. Dalam hal ini adalah inovasi. Mereka awalnya menyembah Allah semata, kaumnya Nabi Nuh menyembah Allah semata. Kemudian mereka ingin bikin inovasi, gimana ya supaya kita bisa meneladani orang-orang soleh terdahulu, kita bisa mengenang mereka, kita bisa mencontoh akhlak mereka, gimana caranya? Mereka berinovasi bikin patung. Nah, makanya dalam beragama tidak perlu kita berinovasi. Kalau berinovasi dalam sarana beragama boleh, ya. Ada mikrofon, ada internet, ya. Ada ada karpet ini, ada kamera macam-macam. Inovasi dalam sarana enggak masalah. Tapi inovasi dalam berakidah, inovasi dalam cara ibadah itu enggak boleh. Dan itu termasuk hawa nafsu. Inovasi dalam berakidah, dalam beribadah itu termasuk hawa nafsu. Ad-dafi'u li ayyabudas sanama huwa hawahu. Faktor yang membuat mereka menyembah berhala adalah hawa nafsunya. Ittaba'a hawahu, mereka mengikuti hawa nafsunya. Yuqalu lahu, Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, la ta'bud illallah, jangan kalian menyembah, kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Walakin hawahu la yuti'u, namun hawa nafsunya enggak mau nurut. Ketika disuruh beribadah hanya kepada Allah, enggak mau nurut. Ya. Mereka mengatakan, ini kan bagus. Kan kita bisa meneladani orang soleh, ya, kita bisa mengenang jasa mereka, kita bisa mencontoh mereka. Ini kan bagus. Nah, ini hawa nafsu, ini inovasi seperti ini, hawa nafsu. Ini juga menunjukkan bahwasanya mengikuti hawa nafsu membuat orang menjadi susah menerima kebenaran. Sampai-sampai Nabi Nuh mengatakan, la ta'bud illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mereka enggak mau. Ya, bahkan di surat Nuh itu Nabi Nuh katakan bahwasanya, da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Aku dakwahkan kaumku siang dan malam, ya Allah, dan itu tidak nambah apa-apa kecuali mereka tambah jauh. Bayangkan ya, Nabi Nuh dakwah siang malam. Kalau kita dakwahnya kan cuma malam aja ini. Nabi Nuh siang malam. Dan Nabi Nuh itu berdakwah berapa? 950 tahun. Ya. 950 tahun. Yang sudah pernah kita jelaskan ya. 950 itu usia masa dakwahnya beliau, ya, bukan masa usia beliau, bukan. Yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir, mendapatnya Ibnu Abbas, usia Nabi Nuh itu 1050 tahun. Berarti ada masa 100 tahun Nabi Nuh enggak berdakwah, ya, mungkin masa kecilnya atau mungkin masa tuanya, ya. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti pendapatnya Mujahid, Nabi Nuh itu usianya 1600 tahun, ya. Tapi ulama sepakat Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bayangkan, dakwah 950 tahun itu cuma dapat sedikit pengikut. Padahal dakwahnya siang malam. Ya, sampai-sampai Nabi Nuh itu mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Ya. Tapi enggak nambah apa-apa kecuali mereka tambah jauh. Sebagian ulama mengatakan Nabi Nuh, kenapa namanya Nuh? Karena beliau nahayanuhu. Nahayanuhu artinya mengeluh. Ya, dan Nabi itu manusiawi, ya, manusiawi, ya, curhat, mengeluh itu biasa. Ini bukan celaan buat beliau, ya. Dan Nabi Nuh ngeluhnya kepada siapa? Kepada Allah, ya, bukan kepada Facebook, bukan kepada orang-orang, bukan kepada istrinya, bukan kepada kaumnya. Aduh, kaumku, saya kok dakwah capek gini, enggak ada yang nurut. Nah, bukan. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku keluhkan kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah. Maka mengeluh kepada Allah bukan celaan. Ya, mengeluh kepada Allah bahkan itu kemuliaan. Jadi sebagian ulama mengatakan nahayanuhu artinya mengeluh, sehingga beliau dikasih nama Nuh. Nah, kenapa kok Nabi Nuh dakwah 950 tahun siang malam dengan segala daya upaya kok kaumnya enggak manut? Ya, karena kaumnya ngikuti hawa nafsu. Nah, ini ngerinya kalau kita ngikuti hawa nafsu, kita akan menjadi orang yang ngeyelan. Sulit untuk menerima kebenaran. Maka tadi, ya, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, kalau ada ajaran agama yang itu sahih benar dalilnya, benar pemahaman ulamanya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tapi kok kita belum srek, karena kita baru tahu, belum srek, maka kita latih diri kita untuk menerimanya, kita paksa diri kita untuk menerimanya. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kita khawatir kita menjadi orang yang ngeyelan, sulit menerima nasihat. Ya, mati hati kita, hitam hati kita, terkunci. Ya, kalau kita enggak bisa maksakan diri kita untuk menerima ajaran Islam yang benar ini bahaya sekali. Okay. Nah, jadi coba ya, kita latih diri kita untuk menerima apa-apa yang belum kita serap. Nah, kita paksa diri kita untuk menerimanya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada seorang istri yang tidak mau dipoligami? Ya, apakah itu berarti menolak ajaran Islam? Ya, apakah nanti bisa termasuk mengikuti hawa nafsu? Ya, maka perlu dilihat beda tidak menerima syariat poligami dengan tidak mau dipoligami. Itu beda. Ya. Kalau sekedar tidak mau dipoligami, ya, maka kita katakan itu wajar. Ya, berarti dia masih punya rasa cemburu. Dan rasa cemburu itu manusiawi, ya. Seorang istri ketika nanti suaminya akan nikah lagi dengan wanita lain, maka wajar. Istri pertama ada rasa cemburu, itu wajar. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sangat-sangat cemburu dengan Khadijah. Ya. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW sering memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Ketika Khadijah sudah wafat, Rasulullah sering memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah, ya, untuk menghormati mereka. Kemudian juga Rasulullah sering cerita, dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begitu. Maka sampai-sampai Aisyah mengatakan Khadijah, Khadijah, seperti itu. Saking cemburunya. Tentunya kan kurang baik ya, seorang istri kepada suami ngomong seperti itu, apalagi ini Rasulullah. Tapi didorong oleh rasa cemburu, ya, maka sampai Aisyah mengatakan seperti itu. Ya. Sampai ketika ada istri Nabi yang mengantarkan makanan, kan istri Nabi ada 11 ya. Ada istri lain yang mengantarkan makanan ke rumah Nabi, yang dimana itu rumah Nabi dan Aisyah. Maka Aisyah banting makanannya sampai pecah piringnya. Ya, kemudian di situ ada tamu lagi. Ya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, gharat ummukum, ya, ibu kalian yaitu Aisyah ini sedang cemburu. Ya, maka Nabi maklumi, cemburu itu wajar, ya, tidak dicela, ya, dalam syariat. Sehingga kalau sekedar tidak mau dipoligami, ya, itu wajar. Ya, jangan dikafirkan. Ini ada sebagian suami yang jahil, ya. Mungkin dia jarang ngaji di Masjid Al-Ikhlas, ya. Gak nuntut ilmunya, gak serius. Dia sudah ngaji, tapi gak serius mungkin, ya. Sampai mengkafirkan istrinya yang tidak mengizinkan dia poligami. Ini dari mana itu? Kok bisa dikafirkan? Alasannya karena istrinya menolak syariat poligami. Menolak syariat kafir. Nah, ini juga ngikuti hawa nafsu nih. Nafsu pengen poligami sampai mengkafirkan istri. Allah musta'an. Ini enggak benar. Ini gulu. Jadi, bedakan antara tidak mau dipoligami dengan menolak syariat poligami. Nah, kalau sampai menolak syariat poligami, ini enggak boleh. Ya, mengatakan bahwasanya poligami itu tidak ada dalam Islam misalnya, atau poligami itu haram, atau poligami itu tercela. Nah, ini enggak boleh mengatakan seperti itu. Tapi kalau mengatakan, "Mas, saya belum siap dipoligami." Ini enggak masalah. Atau, "Mas, mbok jangan dulu," atau "mbok jangan." Nah, ini enggak masalah. Ini tidak termasuk menolak syariat dan tidak termasuk yang bisa dikafirkan, tidak. Wallahu taala a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.